Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala syurutu tamyizi. Syarat-syarat tamyiz. Qala wala yakunu illa nakiratan. Dan tidaklah keberadaannya dia melainkan nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan tidaklah keberadaan dari tamyiz itu melainkan setelah sempurnanya kalam. Jadi syarat tamyiz di sini ada dua. Pertama, tidaklah keberadaannya dia melainkan nakirah. Dan tidak ada yang namanya tamyiz itu ma'rifah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan tidaklah keberadaannya dia melainkan setelah sempurnanya kalam. Fa'akulu, dan aku katakan, yustaratu fi tamyizi, dipersyaratkan pada tamyiz, ayyakuna nakiratan. Hendaknya keberadaannya dia adalah nakirah. Fala yajuzu ayyakuna ma'rifatan. Dan tidak boleh keberadaannya dia itu adalah ma'rifah. Wa amma qawlu syair, dan adapun perkataannya syair, ra'aituka lamma an arafta wujuhana, sadatta wa tibtan nasa ya qaisu an amrin. Fa inna qawlahu, maka sungguhnya perkataannya, an nasah, pada syair tadi, wa tibtan nasah, tamyiz, ini adalah tamyiz. Walaisat al hadhi al al ma'rifah, dan bukanlah al pada an-nafs ini al ma'rifah. Hatta yalzima minhu maji'u tamyiz, sampai mengharuskan darinya datangnya tamyiz ma'rifah. Ya, tamyiz ma'rifatan, dalam keadaan ma'rifah. Bal hiya za'idah, za'idatun, bahkan dia adalah za'idah. Jadi alif lam, kalau misalnya dia dimasukkan kepada ma'rifah, maka dia tidak dikatakan sebagai al-ma'rifah. Akan tetapi dikatakan sebagai al-arah ziyadah. Seperti nama orang, misalnya Abbas namanya, dimasukkan alif lam, maka alif lam itu dikatakan alif apa? Alif ziyadah. Karena Abbas sudah ma'rifah. Nah, ini juga nasta di sini. Ini sudah ma'rifah. Ditambah dengan alif lam, maka dia dikatakan sebagai apa? Sebagai alif ziyadah. Bal hiya za'idatun, bahkan dia adalah za'idah. La tufidu ma dakhalat alaihi ta'arifan, tidaklah memberikan faedah apa yang masuk padanya sebagai ma'rifah. Fahuwa nakiratun, dia adalah nakirah. Dia adalah nakirah. Wahuwa muwafiqun lima dhakarna minasyarat, dan dia mencocoki terhadap apa yang telah kita sebutkan dari syarat. Dari syaratnya, maksudnya syaratnya harus nakirah. Jadi, fitta di sini, kaya nafsa di sini, dia nakirah. Keberadaan alif lam ini bukan menjadikan dia ma'rifah, tapi menjadikan dia apa? Nakirah. Menjadikan dia tetap sebagai nakirah. Alif lam hanya ziyadah. Sadatta wa tibtan nafsa ya qaisu an amrin. Jadi di sini, atibtan nafsa an nafsa di sini, nafsa, dia nakirah. Nakirah alif lam di sini hanya ziyadah saja. Ini menurut pensyarah. Jadi dia menta'wil kepada ta'wilan seperti ini. Wala yajuzu fit tamyizi ay yataqaddama ala 'amilihi. Dan tidak boleh pada tamyiz itu mendahului atas amilnya. Jadi tamyiz harus setelahnya, setelah amil. Tidak boleh dia dikedepankan. Bal la yaji'u illa ba'da tamamil kalam. Bahkan dia tidak datang melainkan setelah sempurnanya kalam. Ay ba'da istifa'il fi'li fa'ilahu wal mubtada'i khabarahu. Jadi setelah apa? Setelah fi'il itu mengambil fa'ilnya, artinya dia menempatkan fa'ilnya. Jadi ada fa'ilnya fi'il. Badan mubtada' mengambil khabarnya. Ini bersama khabarnya.